الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارككم فلنجدكم بنا ini adalah baca dari kitab Al-Jadi fi Syarah Kitab-Kitab Ibnu Jalil wa Tabi'in Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala ya tentang firman Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal, berserah diri jika kalian termasuk orang-orang yang mukmin. Qaulullah taala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan berkata dua orang dari Bani Israel yang mereka termasuk dari orang yang khawatir, yang Allah SWT berikan nikmat kepada keduanya, yaitu ini kisah terkenal sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, itu Isa bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memasuki Baitul Maqdis, tentunya dengan apa? Dengan melalui perang, karena di waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Jabarin, orang-orang kafir, orang-orang yang kuat. Dan Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menguasai Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah kota para nabi, nenek moyang nabi-nabi Israel dan Israel di sana, yang di waktu itu dikuasai oleh kerajaan Babilonia. Babilonia adalah berasal dari Mesopotamia, negeri Irak antara sungai Furat dan sungai Tigris. Mereka menguasai Baitul Maqdis sekian waktu lamanya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk memasuki Baitul Maqdis dengan peperangan. Maka Bani Israel tatkala diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam, "Udkhul baba sujada." Masuklah kalian dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka apa? "Wahai Nabi Musa, engkau saja yang pergi bersama Tuhan kalian. Aku duduk-duduk saja di sini." Maka Nabi Musa sedih mengadu kepada Allah SWT, "Ya Allah SWT, seperti ini mereka diperintahkan malah membangkang." Maka Allah SWT menghukum Bani Israel, yaitu mereka tidak bisa keluar dari lembah Tih namanya. Selama 40 tahun Bani Israel di situ berputar-putar selama kebingungan. Kenapa? Karena tidak mau diseru untuk berjihad. Sehingga selama 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal. Akhirnya penerusnya Nabi Musa yaitu Yusa bin Nun yang pernah menyertai Nabi Musa alaihissalam belajar dengan Khidir. Kemudian ditemani dengan satu temannya, maka berkata, dan ini adalah tetap perintah oleh Allah SWT kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Maka kedua orang ini berkata, yang termasuk apa? Termasuk orang-orang yang takut, khawatir terhadap dirinya. Maka Allah SWT berikan anugerah keberanian kepada dua orang ini dengan mengatakan, "Udkhulu 'alaihimul baba. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun." Masuklah kalian dari pintu. Jika kalian masuk, kalian akan diberikan oleh Allah SWT kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah saja kalian wajib atau harus bertawakal jika kalian benar-benar orang mukmin. Qala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala Asy-Syarih al-Ijmali. Karena secara global ayat tersebut yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah ana rajulaini mu'minaini min bani Israel qad nasaha qawmahuma wa talaba minhum ayat akhulu badata baitul muqaddas maqamah baitul maqdis wa wada'ahuma bin nasr inhum dakhaluha. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini tentang adanya dua orang mukmin dari Bani Israel yang keduanya menasihati kaumnya dan meminta kepada mereka untuk berani memberikan diri masuk ke Baitul Maqdis. Dan karena Allah SWT memberikan anugerah kepada keduanya, maka keduanya menjanjikan, kalau kalian berani masuk ke Baitul Maqdis, maka Allah SWT akan memenangkan kalian. Wadzalika siqatan minhuma liwa'dillahi ala lisani rasulihi Musa alaihi salam wa talaba minhum ayyatamidu ala Allahi fi tahqiqin nasr. Yang demikian ini adalah kenapa? Keteguhan hati kedua orang tersebut, kuatnya keyakinan orang tersebut terhadap janji Allah SWT sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi mereka yaitu Nabi Musa AS. Dari apa? Dari perintah yang terdahulu sebelum mereka dibingungkan di lembah Tih sehingga 40 tahun mereka Bani Israel kebingungan tidak bisa keluar dari daerah tersebut. Padahal Nabi Musa alaihissalam telah menjanjikan bahwasanya Allah SWT kepada mereka apabila mereka berani berperang dengan mereka, maka Allah SWT akan memberikan kemenangan. Namun mereka justru menjadi orang-orang yang tidak berani atau pengecut. Sehingga kedua orang ini meminta kepada mereka sekali lagi Bani Israel untuk memberanikan diri masuk ke Baitul Maqdis dengan menyandarkan hati mereka kepada Allah SWT, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala taktaru bikruwatil ada, dan agar mereka jangan minder melihat kekuatan musuh-musuhnya. Fa inna nasra biyadillah yu'ayyiduhu man yasha wa qad wada bihil mu'minin. Karena kemenangan Allah, menangannya adalah di tangan Allah SWT, yang Allah SWT berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan sungguh Allah SWT telah menjanjikan kemenangan kepada kaum mukminin. Wallahu la yukhliful mi'ad, sedangkan Allah SWT tidak menselisihi janjinya. Masyaallah muslim rahimakumullah, sehingga rumus dari kemenangan tentara muslimin, kekuatan muslimin berada diletak pada kekuatan keimanannya, kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kekuatan fisik atau zahirnya, bukan, dan juga bukan dari kekuatan besar atau kecilnya jumlah, berapa banyak orang-orang terdahulu yang mereka berperang melawan orang-orang kafir yang jauh jumlahnya lebih sedikit, namun mereka selalu menang, dimenangkan oleh Allah SWT. Kenapa? Keimanan mereka yang benar, yang lurus, dan tawakalnya mereka kepada Allah SWT yang penuh. Ini yang akan Allah SWT berikan kemenangan di tangan kaum muslimin. Tentunya di atas akidah yang lurus, di atas sunnah, di atas keyakinan yang mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya peperangan itu hanya dua pilihan. Apakah dia syahid, terbunuh, atau dia menang, mendapatkan kemuliaan. Itu saja. Dan tentunya kalau mendapatkan syahid juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Begitu juga kalau dia menang, mendapatkan kemuliaan di dunia, dan nanti di akhirnya juga akan dimuliakan. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan. Adapun orang-orang yang mereka berjihad, namun keyakinan mereka kerobos, keimanannya mereka kerobos, akidahnya melenceng, jauh dari meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka menselisih syariat Allah SWT, maka tidak akan Allah SWT memberikan kemenangan, walaupun mereka mempunyai senjata yang canggih, walaupun kekuatan yang besar, nah, kekuatan yang canggih, peralatan yang canggih, kekuatan yang besar, tidak ada gunanya. Karena kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar kekuatannya kaum muslimin tatkala berhadapan dengan orang-orang Romawi dan Persia, jauh sekali. Peralatannya jauh lebih maju orang Romawi dan Persia. Namun Allah SWT berikan kemenangan kepada kaum muslimin karena mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya dan menjunjung tinggi syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kekuatan yang besar dari musuh atau peralatan yang sangat canggih tidak berarti kalau Allah SWT memberikan kemenangan. Dengan apa diturunkan pasukan para malaikat? Siapa yang bisa menandingi kekuatan para malaikat? Atau walaupun sekarang Mereka mempunyai senjata yang sangat canggih, sangat tampan dan yang lain. Tidak akan bisa menandingi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di atas keimanan, akidah, keyakinan yang benar. Sehingga kaum muslimin tentunya apa? Tentunya terletak di dalam agama mereka. Kalau mereka berpegang teguh dengan agama yang lurus, akidah yang lurus, junjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang kafir akan takut kepada kaum muslimin. Walaupun secara dohir kaum muslimin itu dohirnya kecil, sedikit, lemah. Namun ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun kaum muslimin besar, namun di atas penyimpangan, di atas bid'ah, mempunyai keyakinan-keyakinan kekufuran, walaupun mempunyai peralatan dan jumlah yang besar, maka tidak ada artinya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menang. Dan ini banyak peristiwa-peristiwa dalam peperangan-peperangan yang kalau kita baca di dalam sirah, baik itu sirah Nabawiyah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, sirah Khalifah-khalifah Khulafah Umayyah atau Abbasiyah, seperti itu kemenangan kaum muslimin pada berpegang teguhnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya rahimahullah, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis ayat tersebut, al-ula yang pertama, wujubu tanasuhil jais wa raf'i ma'nawiyatihi, wajibnya saling menasihati di antara pasukan. Dan juga wajib untuk apa? Meninggikan semangat dan memperingatkan untuk apa? Untuk selalu hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah di medan pertempuran sudah, kemungkinannya hanya dua saja itu. Sehingga orang-orang yang rohnya mereka kuat, tentunya seberapa besar hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya apa? Kemenangan kaum muslimin apabila mereka jauh dari kemaksiatan. Tatkala mereka mendatangi kemaksiatan, maka akhirnya lemah. Lemah dari diri mereka sendiri. Sehingga tatkala peperangan kaum muslimin ya, tatkala berhasil menundukkan Romawi ya, daerah-daerah Persi, kemudian merambah ke negeri Syam, kemudian negeri Syam jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian sampai ke Palestina ya. Sampai ke Palestina dan di Baitul Maqdis, dan di waktu itu Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi Israel, orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi mengetahui dan tahu bahwasanya mereka tidak akan menang kalau musuh dengan kaum muslimin. Dan mereka mengetahui, tahu bagaimana letak kekalahan kaum muslimin, yaitu kalau mereka bermaksiat. Maka tatkala mereka menghadapi kaum muslimin, mereka tidak pernah menghadapi dengan senjata-senjata ditebar wanita-wanita yang dengan harta yang banyak ditebar di jalan-jalan. Agar apa? Agar tentara kaum muslimin tertarik dengan wanita-wanitanya, mengambil harta dan berzina, sehingga Allah SWT timpakan kekalahan seperti itu. Namun tentara yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab di waktu itu adalah tentara-tentara yang sangat kuat pilihan, bahkan komandonya para sahabat. Mereka tidak berkeming sedikitpun dengan wanita-wanita dan harta. Tatkala ulama-ulama Yahudi melihat tentara yang seperti itu, sudah, kalian tidak usah melawan, sudah, menyerah saja. Akhirnya apa? Mereka menyerah, mereka mantis, diserahkan kepada muslimin. Dengan apa? Dengan syarat Khalifah Umar datang sendiri ke Baitul Maqdis, kemudian menyerahkan perjanjian tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga mereka apa? Mereka terkagum dengan keberadaan Umar bin Khattab, dengan penampilan yang biasa seperti rakyat jelata, padahal dia adalah khalifah. Negeri-negeri sudah ditaklukkan, Persia, Syam. Kemudian apa? Ghanimah, harta rampasan mengalir ke Madinah begitu besar dan banyak. Namun Khalifah Umar tidak belerang dengan harta yang sangat banyak, dan tetap biasa penampilannya sebagaimana penampilan di waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunjukkan kemegahan karena sudah mempunyai banyak ghanimah, tidak. Yang ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak akan berani, tidak akan menang dengan kaum muslimin dalam keadaan seperti ini. Sehingga secara kenyataan sekarang kenapa mereka bisa menguasai Baitul Maqdis? Kaum muslimin sangat lemah karena apa? Jauh dari agama, jauh dari akidah yang benar, jauh dari sunnah. Kaum muslimin banyak terjerembab kepada ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Sehingga apa? Mereka dengan santainya, dengan apa? Gampangnya menguasai daerah-daerah kaum muslimin. Asaniyah annal imana wa tawakkula min ahammi asbabin nasr. Yang kedua, bahwasanya keimanan dan tawakal yang tinggi, keimanan yang lurus, keimanan yang benar, inilah perkara yang paling penting yang akan mendatangkan sebab-sebab kemenangan. Jadi kaum muslimin akan menang tatkala mereka kembali kepada ajaran agama, kembali kepada syariat Allah, kembali menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh-musuh Islam akan takut terhadap orang-orang yang seperti ini. Walaupun secara dohirnya mereka tidak melakukan apa-apa, pernah melakukan membuat senjata latihan perang ini. Tatkala mereka melihat kaum muslim kembali kepada agama, kembali kepada sunnah, mereka sudah, dan mundur, kaum muslim akan berwibawa karena tidak bisa ditipu. Dan roh jihad akan apa? Akan kembali datang. Pertolongan Allah SWT akan dekat dengan kaum muslimin. Sebaliknya, kalau mereka jauh dari agama, jauh dari sunnah, maka jauh, tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Asalisa atawakkulu syartun min sihatil iman. Yang ketiga, bertawakal, bersandar hatinya kepada Allah SWT adalah sebuah syarat dari benarnya keimanan. Sehingga iman yang benar tentunya apa? Bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah SWT tempat mengadu, tempat segalanya, tempat bergantung, tempat menyandarkan dirinya, nasibnya, segala apa yang terjadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawakal. Kita menegakkan sunnah, apa yang terjadi, apa kita mendapatkan keuntungan atau kerugian, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Apa kita menjadi lebih leluasa atau lebih sempit, lebih susah atau lebih senang, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas apa? Menjalankan perintah atau apa? Meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya manusia selama hidup tentunya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dan dengan kepahitan, dengan sakit dan dengan sehat, susah dan senang. Arabia fardiyatut tawakkuli 'alallahi duna man siwahu. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu bertawakal kepada jimat-jimat, bertawakal kepada batu, bertawakal kepada para jin dan setan. Mereka adalah makhluk yang lemah, tidak akan bisa membantu diri kita, tidak akan menang. Orang-orang yang mempunyai jimat berperang melawan orang-orang kafir tidak akan menang, karena mereka di atas kesyirikan, di atas penyimpangan, tidak akan. Kebal lah. Kebal itu kalau apa? Kalau dijajah sesamanya saja. Sama Allah kan belum tentu kebal. Karena itu adalah apa? Tipuan para setan. Tatkala mereka meyakini bahwa dirinya kebal, berarti di atas apa? Di atas kesyirikan, di atas penyimpangan. Maka apa? Dijebak oleh setan, kamu maju sana, akhirnya terbunuh dalam keadaan apa? Mati membawa kesyirikan, mati membawa jimat-jimat, sehingga matinya mati konyol. Ini kalau seseorang tidak membersihkan, meluruskan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditipu. Munasabah ayat ini bab, pesan ayat ini adalah bab hai saudara ayat ala wujubil ikhlas tawakkul ala Allah duna man siwahu. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan, bertawakal, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika apa saja yang menimpa diri kita, apakah kita itu mendapatkan kesenangan, kepahitan, kesusahan, kesakitan, semuanya apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti ini tidak akan stres tatkala dia mendapatkan berbagai ujian-ujian dan cobaan. Semuanya datang dari Allah SWT. Mau sakit, mau meninggal, mau sehat, mau kuat, mau lemah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Tentunya bertawakal dengan apa? Tidak melalaikan mengambil sebab-sebab. Sebab-sebab orang akan kuat dengan apa? Dengan latihan misalnya. Maka jalankan latihan-latihan. Bukan berarti terus apa? Enggak buat senjata, enggak. Bukan seperti itu. Tawakal itu bergantung dirinya kepada Allah juga apa? Melakukan asbab-asbab. Kamu muslimin kalau bisa buat nuklir, buat nuklir. Itu apa? Menghancurkan musuh mereka. Buat senjata yang ampuh. Buat. Boleh enggak? Nuklir. Negara super power mereka sudah biasa. Senjata dalam mereka adalah nuklir. Memusnahkan orang kafir boleh enggak? Perang dengan negara kafir. Mereka adalah orang-orang kafir harbi. Tentunya ini apa istilahnya sebatas penilaian secara umum ya. Kalau secara detail saya nggak tahu. Harus fatwa para ulama ya. Gimana kalau ini nuklirnya ini nanti? Nggak tahu saya. Yang jelas secara umum membuat senjata ini adalah sesuatu yang dituntut ya. Baik itu kekuatan iman dan kekuatan fisik senjata. Namun tidak boleh apa? Terus bagaimana biar kuat tubuhnya menjadi kebal misalnya seperti ini keluar dari fitrah tidak boleh dibacok nggak apa-apa ditembak nggak apa-apa kalau pas perang ditembak nggak apa-apa tanpa niat ya, itu berarti karomah ya kan nggak apa-apa sih. Namun kalau menyengaja agar tubuhnya kebal senjata dengan melakukan berbagai acara ritual kesyirikan, makanya seperti ini justru dia terjatuh ke dalam kelemahan dan kehinaan dan penyimpangan. Ya, orang-orang seperti ini tidak usah di apa, tidak usah dilawan, sudah kalah sendiri. Biarkan saja orang seperti itu mati dalam keadaan kafir musyrik. Bisa dilawan. Kalau perang pun mesti kalah seperti itu orang-orang seperti itu. Sehingga kaum muslimin, kaum mukminin yang benar keimannya tidak takut apapun bentuk musuh-musuh Allah. Pasukan elit, pasukan ini dan itu. Semua itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Tentunya kemenangan itu dekat dengan orang-orang mukmin. Munasabatu ayat tauhid ngai sudalatil ayatu ala anna tawakkul ala Allahi naon minal ibadah wa sarful ibadah dari gari syirkun. Gimana ayat ini menunjukkan atas bahwasanya tawakal kepada Allah ini bentuk dari ibadah, sehingga memalingkan tawakal kepada selain Allah maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kalau mengenai bermugar, kalau itu sifat merusak, maka tidak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alhamdulillah.